juga bisa dong. Kalung emas kemudian kartuku tak pasrah kemongkang kesirambu gede rasa tresnamu nyongkang kesirambu saiki koe lali karo aku Kiko.